Sekarang pertanyaan. Apakah UFO yang sering digambarkan oleh Amerika merupakan salah satu bentuk kendaraan bangsa Jin? Wallahu a'lam bishawab. Itu kendaraannya Amerika di alam khayal ya. Aku kok percaya sama Amerika ya? Mereka itu jagoan bikin komik dan jagoan bikin perkara yang seperti itu. Bohong itu, bohong. Sampai berita yang sangat santer bahwasanya katanya mereka sampai ke bulan, bohong itu. Nah, ada seorang sampai ke bulan deh. Enggak ada. Yang percaya sama omongannya Amerika itu, ada terus mereka itu. Putar lagi, Allah. Ayo, banyak lagi. Yerena. Apakah jin itu punya perasaan was-was dalam beribadah sebagaimana manusia? Ya. Di antara mereka pun juga demikian. Saling mengganggu. Sehingga yang namanya iblis, yang namanya syaitan, juga mengganggu semua saja. Baik Bani Adam atau para jin yang salihin, yang bumi. Nah, barulah. Sama dengan manusia. Dari sisi mereka semuanya sama-sama mukallaf, maka dalam beribadah pun juga demikian mengalami hal yang sama. Tapi kebanyakan jin, kufar. Kebanyakan jin yang muslim, juhal. Goblok-goblok ya, Pak. Ya, banyak mereka kafir, yang muslim pun kudu-kudu. Itu para jin, makanya harus banyak belajar para jin. Itu ya jin-jin ya. Allah ya. Siapa tahu dengar di sebelah sininya ada jin. Harus banyak belajar. Baik, Pak. Supaya jangan jadi jin yang goblok. Nah, saya mau kulihat hadir lagi sama Allah. Di mahatnya dulu semasa hidupnya. Di tidak mati amat. Itu bikin muhadharah khusus menasihati bangsa jin. Itu musuh-musuh beliau dari kalangan Syiah itu. Yang asing sama beliau. Apa mau beli itu orang ngawur bagaimana? Masa nasihat para jin? Jin yang tahu tau. Tidak ada jinnya itu. Mana yang di atas jinnya? Tidak ada. Allah. Tidak peduli. Ceramah dan dibukukan ceramahnya itu dalam kitab kepada Muji. Nah, ceramah nasihat masyarakat jin. Terus mengatakan, jin-jin itu ya ikhwan, jika hadir Masjid Salim itu. Apa Masjid Salim? Sehingga mereka mendengarkan keterangan-keterangan dari bangsa manusia. Kalian mengajarkan yang namanya. Harakallah. Sebelum membawakan beberapa contoh kasus di ceramahnya itu di Mekah. Memang ketika ada syekh dan ceramah, tahu kan ada suara, ya syekh, ya syekh. Orang bingung, apa itu ya syekh, ya syekh. Suaranya asli, orangnya enggak asli. Dia mengatakan, na'am mada duri, ya maaf kamu. Kata jinnah itu, ya syekh, tolong ngomong sama teman-temanmu ini. Jangan injek-injek kami, kami juga ada di sini, gitu. Ada kan. Ini wakil terjadi ya. Jadi. Nah. Jadi kan ya. Sehingga jin itu belajar sama manusia. Dan secara hukum syar'i manusia tidak boleh belajar sama jin. Kenapa? Karena tidak diketahui ketikohan amanah dan keadaan mereka. Malu kalau sistem itu. Mereka mau tahu soal kita silakan. Tapi nggak perlu diadakan undangan. Kajian umum begitu, umum ikhwan akhwat manusia dan jin. Itu tidak perlu, tidak perlu. Baru baru. Ini saya jawab. Alam semesta itu luas. Apakah jin dan manusia cuma ada di bumi? Bagaimana dengan UFO tadi? Enam, mereka semua hanya ada di muka bumi. Alam, baik daratannya, atau gunungnya, atau lembahnya, atau lautannya. Yang namanya UFO tadi, khayalannya orang-orang ahli komik kayak Amerika itu. Apakah jin bisa membunuh manusia? Bisa. Dan itu termasuk al-aida, permusuhan yang dicanangkan sama jin. Tamam? Itu sampai ingatan membunuh jin tadi. Ya, membunuh manusia tadi. Mungkin ya. Tamam? Mungkin. Sebenarnya ada para Allah. Jadinya kalau manusia kuat dibikin sampai dia sakit, sampai dia stres, sampai dia sinting, sampai dia gendeng, nah, kemudian nanti dibunuh teman. Itu mungkin terjadi. Manusia pun juga bisa membunuh yang namanya jin. Nah, juga mungkin terjadi. Apakah jin diperbolehkan menampakkan penampakannya di hadapan manusia tanpa harus sebab? Iya, tanpa harus sebab. Itu dimungkinkan. Pada waktu SMA saya mendapatkan dari guru saya, guru agama saya, kalau bangsa jin tidak dapat hidup di luar angkasa. Alasannya di luar angkasa tidak ada oksigen. Dan bangsa jin terbuat dari api yang dapat menyala juga ada oksigen. Astagfirullah. Ada orang akalnya yang mendewakan akalnya dalam pembahasan seperti ini. Maka saya bilang, pembahasan masyarakat itu harus dengan bimbingan dan Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan otak semata. Kita katakan, sebagaimana diterangkan di awal tadi, yang namanya jin, domisilinya, tempatnya di bumi dengan manusia. Namun, jin punya kemampuan untuk naik ke atas. Dulu sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW, mereka punya kebiasaan, yang dari kunus syamah, mencuri berita langit. Tata caranya, numpuk mereka itu. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Dulu mereka gampang, duduk santai di atas itu menggunakan kopar langit. Sehingga mereka waktu itu banyak membawakan kopar-kopar yang benar ke dukun-dukun dan sihir-sihir pada masa itu. Banyak benernya. Karena memang belum ada penjagaan yang ketat. Setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW, dijaga dengan ketat yang namanya langit oleh para malaikat dan jin-jin tadi dilempari. Dengan lemparan-lemparan bintang. Ya, yang itu melihat bintang satu, malaikat. Fungsinya bintang itu ialah perhiasan langit, kemudian untuk tanda arah, dan yang ketiga untuk melempar syaitan. Sehingga mungkin sampai ke atas, itu luar angkasa dari atas, luar angkasa, nggak mati dan bisa. Tapi bukan di sana tempat fungsi ini. Fungsinya hanya untuk mencuri bintang langit saja. Barakallahu. Bagaimana membedakan antara manusia dengan jin sehingga terdapat menghindari terjadi kontraksi antara manusia dengan jin. Ya kalau bedakan mungkin gampang ya. Manusia yang tengok-tengok ini yang jin yang kelihatan. Artinya kalau jangan antum orangnya tahu ada orang jin atau bukan. Semata-mata antum ta'awud kepada Allah hilang. Kalau dia jin akan hilang. Nah, kalau dia nggak hilang, insyaallah. Jangan tahu-tahu. Antum masuk kamar itu kamu kunci sebelumnya. Sudah kamu kunci, enggak ada yang masuk. Kalau antum masuk, ada orang. Manusia. Dengan biasa. Kamu tahu. Tahu, kamu baca Al-Fatihah, kamu baca Al-Fatihah, kamu baca ayat Al-Fatihah. Kalau dia hilang, cip. Kalau enggak hilang, maling. Dia kan cip. Lah, masuk kamarnya orang itu mesti maling. Barakallahu. Apakah manusia bisa disembunyikan, ditahan oleh jin? Naam. Ini fatwa dari Asy-Syaikh Mubin bin Hadi rahimahullahu taala dan terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, disandra oleh jin. Disandra oleh jin. Naam. Entah disyaratkan atau laut. Tahu hilang. Mana kopernya cari nggak ada, tahu-tahu untuk beberapa tahun kemudian nongol. Ada lagi. Semoga terjadi. Barakallah. Dan jika sudah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut melihat apa namanya kondisi jin yang ada. Alam yang mereka adalah betul iman yang ada pada mereka. Barakallah. Supaya antum jangan sandera, harus berbanyak air, itu air. Yang seringkali yang menyandera itu jin yang namanya ruh. Ini jin-jin padang pasir. Kalau saya betul punya padang pasir, kalau sapar sendirian di tengah-tengah padang pasir, kalau kamu tidak dzikir kepada Allah, langsung samber sama jin. Tahu-tahu, tidak tahu kemana, hilang. Dan kadang-kadang disesatkan jalan. Dan juga di selain padang pasir. Barakallahu. Tidak harus banyak-banyak dzikir kepada Allah. Barakallahu. Panjang, benar ya. Bagaimana pandangan Islam tentang cerita-cerita tentang makhluk halus di Indonesia? Seperti sundel bolong, arwah kentayangan, misalnya. Itu hanya istilahnya itu imajinasi sang stoker. Tapi bukan secara kemungkinan ya Pak. Bukan yang mustahil adanya jin dalam bentuk sundel bolong. Mungkin saja. Karena jin punya kemampuan untuk ditasyakkan. Menjelma dalam bentuk apapun. Misalkan yang di benak dia sundel bolong, yang bolong tengahnya itu, mungkin dia yang takutnya itu diganggu sama jin, tahu-tahu melihat sundel bolong, benar-benar dia lihat sama dia, pikir pada jin yang masih, sama baru, ada kan gendru dan sebagainya itu mungkin, yaitu tindakan jin-jin jahat, jin-jin yang nakal yang menjelma sesuai dengan apa yang ada di benaknya kalian atau di umur manusia. Kalau roh yang bersemayam kan tidak ada. Awe lah. Apakah bangsa Cina itu meninggal dunia atau mati? Aljabnya mati. Ada pembahasan seperti sekarang para ulama nama kera itu mereka mengatakan Cina itu mati. Kalau iblis tidak. Iblis tapanya mereka dikasih kekhususan oleh Allah SWT ditangguhkan matinya sampai hari kiamat. Itu permintaan iblis. Dia mengatakan qala fa'amirni ila yaumi ba'dul wa ya rabbu tangguhkan aku sampai pada hari yang akan dibangkitkan. Qala innaka minal mudhallin. Allah mengatakan sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguh. Untuk iblis tidak, untuk keturunannya mati. Namun sekarang ada para ulama umurnya jin lebih lama daripada umurnya manusia. Barakallahu. Kalau salah pengakuan mereka, walau benar atau tidak, saat mengadakan rukyah begitu ya, tanya begitu, nampak dari suaranya masih muda. Umurmu berapa? 75 tahun. Masih muda. Mungkin SMA atau berapa? Yang sudah tua-tua, yang nampak suara, nampak tuanya, umurmu berapa? Umur saya 350 tahun. Itu pengakuan daripada jin sendiri, tapi Allah Alam benar atau tidak. Tapi dari keterangannya para ulama, nah, demikian. Pengakuan jin tadi ya, ketika pengalaman kita waktu muruk ya, waktu di Jogja. Nah, itu ada pengakuan dari semuda, 75 tahun. Nah, para Allah. Allah. Dengan jawab. Apakah jin bisa ditangkap dan dimasukkan dalam botol? Ini agak pengaruh helm. Jawabannya bisa. Luar biasa ini ya. Yang melakukannya ialah jin dengan pawangnya. Paham ya? Tahu pawangnya ini? Dukun-dukun, tukang-tukang sihir, dan semisalnya itu yang memang punya kodam dari tanpa jin. Ya, kita bermain. Nurut jinnya itu yang penting. Dukunnya, akhirnya itu nurut sama jin. Yang penting dia kubur, beres itu saja. Ada pawangnya yang bermain. Ya Allah, yang baca mantra apa gitu nanti. Pejar jinnya, set, masukin, set. Jinnya tangkap. Itu bisa ya. Jangan kita masuk botol, tetap begitu. Lebih daripada itu pun juga bisa ya namanya jin itu. Bisa. Jadi, tapi itu ya biasa permainannya orang-orang film aja. Pada bosan dengan film-film yang lagi-lagi tahunya cinta, cerai, putus cinta, cinta, cerai itu terus meludasi apa ya cetakan barunya ini. Si kepalanya ini, oh iya, dikasih film yang senangnya cinta-cinta kayak gini, laris-laris lagi. Allah, senang butuhin kau sini. Allah, dari sana. Yang masih parah lagi daripada itu. Tarik Allah. Bagaimana untuk mengetahui jin muslim dan jin kafir, padahal yang namanya manusia untuk menentukan kafir dan muslim sangat sulit. Itu diketahui ya Ikhwan dari ya kalau apa namanya secara teori ya tadi itu secara tempat misalnya terkait interaksi itu ketahuan dari ketika kita membacakan kepada orang yang kemasukan tadi ada terkadang ada jin muslim yang masuk kepada badannya manusia dalam rangka untuk memberikan nasihat. Ini manusia satu ini banyak maksiatnya, kepengen ditegur sama jin. Menegur gimana, mau ngomong, dia takut nanti. Tahu terus suara, hei kamu jangan nakal-nakal. Di antara cara yang ditempuh sama jin muslim tadi itu masuk ke tubuh dia tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk menasihat. Secara hukum syar'i tidak boleh bagi jin berbuat demikian. Setelah keboliman. Tapi terjadi. Tapi cara mereka. Ketika dibacakan, dia akan kepanasan. Dibacakan begitu, dia langsung ngomong, saya jin muslim. Nah, saya sengaja masuk untuk ngajak orang ini. Orang ini punya gini. Assalamualaikum. Begitu. Jin kafir. Kamu bacakan gitu. Panas. Luar biasa. Mati pun. Jadi ya, ketahuannya ketika interaksi tadi. Kita interaksi ada yang keserupan, misalnya. Kalau sekarang, ya kita nggak tahu mana muslim, mana yang kafir, makhluknya halus. Kalau dikatakan ada jin muslim dan jin kafir, boleh jadi kita berteman dengan terhadapnya keduanya. Jawabannya jangan. Jangan. Dikhawatirkan nanti akan menjuruskan Anda dalam tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu juga tidak tahu permainan ini. Ini yang namanya jin itu licik. Licik pendusta dan luar biasa. Kalau berteman manusia masih banyak, ada apa kok terus sama jin segala macam. Nah, itu dari pandangan sisi kemampuannya saja. Kalau secara hukum syar'inya boleh berteman dengan manusia dan jin yang muslim semuanya boleh. Tapi secara dampaknya sangat membahas. Barakallah. Begitu pula meminta bantuan kepada jin. Rinciannya sama dengan meminta bantuan kepada manusia. Ada yang syirik, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi secara dampak negatifnya dikatakan jangan oleh orang. Barakallah. Apakah dalam beragama jin juga punya ulama? Ya, jin punya ulama. Diistilahkan dalam Al-Quran dengan sebutan nuzur. Nuzur itu ialah nadir, pemberi peringatan kepada mereka. Ulama-ulama jin, naam. Tetapi tidak ada nadir dari antara mereka. Jadi jin tadi itu belajar kepada manusia, punya ilmu, disadarkan kepada kaumnya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita melihat dalam surat Al-Ahqaf, bagian terakhir. Namun, sebelum saya bersaksikan lagi, rata-rata dan mayoritas bangsa jin itu goblok. Jadi kan, ya? Awal. maksudnya tanya. Apakah tuyul termasuk bangsa jin? Apakah benar tuyul mempunyai keahlian mengambil uang atau harta orang lain? Kalau benar, bagaimana cara kita berlindung dari gangguan tuyul? Al-jawab na'am, itu juga demikian penjelmaan yang namanya jin. Cuman di karangan orang Indonesia dikatakan tuyul, karena saking masyhurnya jin yang satu, jin maling uang ini, tuyul. Penggambarannya orang Indonesia digambarkan sudah anak kecil yang botak, semua gambarnya itu tuyul. Terus nggak demikian ya? Dan jin mungkin melakukan seperti ini dikatakan punya kemampuan untuk menjelma dengan bawah. Biasanya yang namanya tuyul ini, jangan ditanya orang Indonesia ini, itu sesungguhnya khodamnya seorang. Kalau jin sendiri nggak punya pawang gitu, ngapain dia nyuri orang ke uangnya orang? Nggak laku, nggak ada interaksi rupiah di sana itu loh, nggak ada fungsinya gitu. Tapi dia mencuri uang itu dalam rangka untuk memenuhi permintaan dukunnya. Atau orang yang kepingin kaya dengan cara seperti ini. Kirim. Diambil. Cara penjagaannya menempatkan Anda kemampuan. Yang pertama penjagaan secara utuh rumah Anda. Kacakan rumah Anda Al-Baqarah sama Al-Imran. Akan minggir semua cinta-cinta. Sering dipakai untuk apa mencari Quran, bukit. Sering dipakai untuk apa namanya surat sunnah, amal-amal sholat yang lainnya. Kemudian menjaga yang berikutnya ialah ketika membuka pintu, menutup pintu, jendela, misalnya, itu membaca basmalah. Dan ketika Anda menaruh uang di lemari Anda atau misalnya, baca bismillah. Aman sih, jangan buat. Baru. Kalau nggak aman, berarti memang kurang manjur. Basmalahnya itu kurang manjur. Karena itu yang perlu pembersihan jiwa. Nah, artinya antum ini masih banyak dosanya pada Allah ya. Apa keutamaan sholat sunnah berjamaah seperti tadi Ustaz sholat sunnah berjamaah Allah. Iya. Tapi saya tidak ngomong ini pikirannya dobel. Tadi itu yang dikerjakan oleh Pak Ikhwan itu bukan sholat sunnah ya, tapi itu dikerjakan oleh para musafirin yang harus segera pulang masuk ke rumahnya dengan nggak mendapati asap pada waktunya. Mereka melakukan yang namanya jamak takdim, barakallahu fiik, jamak takdim sholat asar, tapi kalau dia musafir dua rakaat. Adapun apakah diperbolehkan sholat sunnah berjamaah? Al-jawab boleh, diperbolehkan. Baik sholat malam atau sholat malam jadi dikerjakan oleh Rasulullah SAW, namun terkadang bukan terus. Laki-laki yang masuk surga akan mendapatkan nikmat yang salah satunya dinikahkan dengan bidadari. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, harapan kita semuanya. Apakah perempuan juga mendapatkan nikmat yang sama? Perempuan mendapatkan kenikmatannya tiada tara, tapi tidak ada keterangan yang menjelaskan mereka mendapatkan bidadari. Karena kita nggak tahu apakah ada bidadara di sana. Yang diterangkan dalam Al-Quran adalah orang ini bidadari perempuan dan ghilman. Ghilman itu anak muda yang sebagai pelayan suami. Kalau perempuan tadi itu bersuami, tamam, dan dia sama suaminya sama-sama masuk dalam surga, maka dua-duanya akan menjadi suami istri nanti di surga. Terus teruskan sampai surga nanti. Kalau misalkan dia tidak punya istri atau tidak punya suami atau misalnya, maka jawabannya mendapatkan nikmat yang tiada tara, yang tidak pernah terbetik di benak kita di dunia ini, namun apakah mendapatkan tidak tara jawabannya Allah SWT. Apakah pernyataan dari jin itu langsung kita terima begitu saja? Al-jawab tidak. Sekian dikenal pendusta. Sehingga terima ya, tidak, ya. Ya ini di tutup yang akan bukti. Barakallah. Apakah bisa seorang itu punya pengikut dari kalangan jin? Iya, dukun-dukun itu punya jin. Tukang-tukang sihir itu mesti punya jin. Tidak mungkin kalau punya jin. Datang sana Pak Dukun, barang saya hilang Pak Dukun. Oh ya sebentar, orang dia. Itu mampu jinnya itu. Jinnya ini dapat koper kalau dari langit ini. Ini dia yang berus. Ini dapat berus. Mesti banyak jin. Dan sekarang ini kiai-kiai yang ada di Indonesia ini rata-rata yang sufia-sufia itu punya jin. Apa nomor apa saya? Suruh ngaku saya. Punya jin. Oh, punya jin. Nah, kalau mereka ini masya Allah. Apalagi yang parah itu, nggak mau dia sholat jamaah dengan kaum muslimin. Saya sholatnya putus. Mana pak yai? Saya sholatnya di Mekah. Kalau dia benar-benar sholat, mungkin sama jinnya. Seringkalinya kedustaan, tidak sholat sama Allah. Jadi, pastikan saya jawab pertanyaan yang satu. Iblis adalah abul jin. Bagaimana dengan jin yang beriman? Nah, dari kalangan dari anaknya iblis. Sehingga iblis itu yang dicap bagi orang kafir, sementara anak turunannya ada yang muslim ada yang kafir. Wow. Apakah nanti di akhirat jin dan manusia akan dapat saling melihat dan memiliki wujud yang sama? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu nama setelah itu dikarenakan enggak ada kabar yang ada. Yang jelas prinsipnya kaum muslimin bangsa jin yang mati dalam keadaan dia kafir, para ulama sepakat dia masuk dalam neraka. Sementara bangsa jin yang mati dalam keadaan mukmin, jumhur ulama mengatakan masuk dalam surga. Dan semuanya akan mendapatkan adab dan nikmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya apakah sama dengan manusia, pada umumnya sama. Pada globalnya itu sama. Apakah semelihat antara manusia dengan jin di sana? Al-jawab Allah taala. Itu harus ada nas dalam kalam ini. Jin juga dapat bidadari. Bidadari bukan dari bapak jin. Bidadari. Allah alam yang ada. Yang secara berlainnya. Barakallah. Kalau jin itu goblok, kenapa dia bisa memindahkan di sana? Terus. Maksudnya goblok di sini dia. Goblok dalam perkara agama. Wow. Kalau ada mitos, misalnya kalau di pantai selatan tidak boleh pakai baju hijau, atau mitos di sungai tertentu tidak boleh mancing ikannya, karena kata tersebut kalau dilanggar dapat mencelakakan diri orang yang melanggarnya. Pertanyaannya, apakah kita kalau melanggar mitos tersebut artinya menantang jin sehingga kita harus siap perang dengannya, atau apakah lebih baik kita tidak cari gara-gara dan tidak melanggar tersebut? Saya tanya, itu ya Irwan, mitos yang berkembang di masyarakat tadi yang aku bawakan tadi, kalau ternyata itu memang dari sini. Setiap kalau ada baju hijau mesti sama rombak, mesti sama rombak, itu jin. Jin punya kemampuan, dan biasanya yang kena orang-orang yang polos, polos dalam artian kosong dari pikir kepada Allah. Terjadi. Adapun kalau memecahkan mitos, ya tergantung kesiapan Anda. Kalau Anda siap untuk menghadapi segala resikonya, maju. Dan saya yakin tidak bakal berani siapa menghadapi. Tidak bakal berani. Tamam. Tapi kalau adanya dengan hati, pecahkan mitos ini. Tapi deg-degan. Bagi itu, itu tapi langkahnya itu setengah hati. Oh boy. Jangan macam-macam. Nah, macam-macam. Tarik Allah. Terjadi di zaman Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah terkait dengan masalah sumur. Imam sudah begitu. Ya, karena masyarakatnya percaya, akhirnya diadakan persembahan kepala kerbau. Ingat baik. Di komentar saya Ibn Qayyim rahimahullah, kalau seandainya yang gali sumur itu ialah Umar bin Khattab atau anak keturunannya kayak Umar, yakin lari jinnya itu. Tapi karena buku yang gali itu orang yang gak punya agama, orang yang korosa gak ada pikirnya, ya kena mati ketika dia gali sumur itu. Allah. Kalau jin makan minum dengan tangan kiri, apakah juga jin yang iman pakai tangan kiri? Tidak. Kalau yang beriman tidak. Karena mereka dengan keimanannya. Ini jin yang iman yang punya ilmunya ya. Bukan yang goblok itu ya. Nah, itu makan dengan tangan. Yang dimakan di sini adalah jin-jin syaitan setan yang sehat. Allah. Apakah jin itu memiliki teknologi canggih seperti manusia? Kalah manusia dia, kalah canggih kalau jin. Yang saya terangkan tadi tidak perlu. Tapi Allah, apakah mungkin di sana ada tim, ada radio, Allah? Saya nggak tahu. Yang jelas kekuatannya sangat canggih. Aneh. Apakah jin juga menjadi nafkah seperti sebagaimana manusia? Allah alam sholat. Juga tidak tahu, tapi yang jelas ya, yang namanya manusia hidup atau jin yang pokalas yang hidup demikian. Nah, tapi bagaimana bentuk pekerjaannya Allah? Apakah iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam masih hidup sampai sekarang? Iya, sampai sekarang ya. Sampai yang lebih aman. Harapkan. Tepat. Pertanyaan yang ada di sini sekarang adalah terkait dengan pembahasan masalah kesurupan. Ini banyak yang tanya. Ciri-ciri orang kesurupan dan cara mengatasinya. Kalau ciri-cirinya apa nanti nasehatullah adalah at-taghayyur, adanya perubahan pada orang tersebut. Dan itu ciri-ciri yang zahir yang bisa kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Memang kelihatan atau mau sadar itu. Memang suaranya beda, gerakannya lain. Ciri yang paling nampak ialah ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada dia, langsung keluar jinnya. Paham ya? Terkadang yang lama keluar itu, kalau membacakan terus, akan keluar jinnya. Adapun cara mengatasinya adalah dengan cara ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah, membaca, jangan dibacakan Al-Quran, doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW dan ucapan-ucapan yang baik. Al-Quran itu pun semuanya dalam ayat ruqyah, namun ada beberapa ayat khusus yang memang lebih manjur untuk dibacakan sebagai ruqyah. Di antaranya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, Al-Imran. Jadi mereka membaca surat jin, surat Tabarak. Nah, ada yang amam itu kalau yang membacanya itu orang yang betul-betul iman yang sangat kuat kepada Allah, yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah dan betul-betul dekat kepada Allah, cukup membaca ta'awudz saja itu sudah panasan sini. Nah, baru kemudian teruskan dengan yang lain, maaf itu baru yang merugi ya kawan. Yang dipegang ialah kepala, kemudian dibacakan di kupingnya. Itu yang normal. Tergantung jin yang masuk apa. Kalau jinnya macan, ya tidak mungkin kamu buka begini, kamu bacakan di kupingnya, cakar kamu nanti. Agak jauh. Sesuai dengan kondisi. Yang namanya ruqyah dibaca sendiri. Bukan dengan cara kur, bukan dengan cara sama. Nah sendiri. Satu orang cukup meruqyah. Barakallah. Saya faham ya. Ini secara singkat tentang masalah ini. Rinciannya yang akan terbaca dalam majelis syariah nama tahu itu. Sehingga saya sudah terbitkan selama edisi tentang masalah ruqyah. Nah, ataupun tentang masalah tipu daya syaitan, ini pembahasan sangat luas, panjang dan lebar. Kitab yang paling bagus membahas masalah ini, kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ighatsatul Lahaban min Masayid Syaitan. Seingat saya sudah terjemahkan tebal. Apa perangkap-perangkap setan dari tebal ini. Itu paling bagus. Juga kitabnya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Talbis Iblis. Juga sekini dulu. Itu juga sangat bagus. Tamam. Maka cukup banyak ya, cukup banyak. Yang intinya siapa yang berusaha untuk mengkufurkan Bani Adam, kalau enggak bisa menjerumuskan mereka dalam kufur asghar, syirik asghar, syirik yang kecil, kalau enggak bisa dijerumuskan dalam dosa besar, kalau enggak bisa dalam dosa kecil, kalau enggak bisa dijerumuskan dalam amalan-amalan yang pahalanya kecil, melupakan amal-amal yang pahalanya besar, kalau enggak bisa dijerumuskan dalam perkara-perkara semuanya mubah yang halal dan melupakan perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah, karena ibu daya syaitan secara global ialah syubhat dan syahwat. Syubhat terkait dengan kerancuan dalam beragama, syahwat terkait dengan masalah syahwat itu. Ini tentang ibu daya syaitan. Ada cara menangkalnya. Cerita yang paling yang pertama ialah ada ilmu syar'i. Harus memiliki ilmu syar'i yang cukup, ilmu agama yang cukup. Pertama harus tahu ilmu agama ini menyelesaikan semuanya. Semua pembahasan ada dalam ilmu agama ini. Yang ilmu ini anda akan tahu ini dibayar siapa, ini bukan, halal, haram, wajib, ini sunnah. Cara yang kedua adalah dengan cara berkanya berdoa kepada Allah SWT, banyak zikir kepadanya, membentengi diri dengan zikir Allah, zikir pagi, zikir sore, setelah sholat, ketika masjid, keluar rumah, masuk rumah, itu semua dengan zikir-zikir yang syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, membentengi diri dari gangguan syaitan dengan cara itu. Salam, barakallahu. Dan juga disertai dengan keyakinan yang sangat mantap kepada Allah Taala, tawakal kepadanya, al-ilja ilaih, merujuk kepada Allah Taala dan memohon bantuan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, barakallahu. Katanya di segitiga Bermuda ada kapal hilang dan munculnya Dajjal di segitiga Bermuda letaknya di laut dekat Amerika. Wallahu a'lam ya. Kalau masalah Dajjal, Rasul sallallahu beritakan dari khabar yang terpercaya dari Tamim bin Aus Ad-Dari yang dulunya dia Nasrani masuk Islam dan dibenarkan kepada Rasul dalam kisah jasad yang sangat panjang dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwa Dajjal ada di sebuah jazirah, di sebuah pulau, tapi tidak tahu di mana pulau tersebut berada. Dan Dajjal sudah ada, sudah hidup sekarang ini, dilihat langsung sahabat Al-Madari ketika itu, dan dia termasuk pengkhususan Allah Taala. Panjang umurnya, nanti akan keluar dari di akhir zaman. Kita nggak tahu apakah di segitiga Bermuda, di mana, kita nggak tahu. Itu semuanya ini semata-mata praduga, bukan perkara yang meyakinkan. Barakallahu. Apa ada ratu Lorok Idul yang tinggal di pantai selatan yang membuat para perenang itu hilang? Wallahu a'lam. Itu juga termasuk mitosnya orang tengah orang saya. Tamam. Kalaupun terjadi, saya yakin itu perkara jin ya. Yang berdemikian adalah jin-jin yang ada ini. Karena jin tempatnya di laut. Arusnya iblis di laut. Barakallah. Apakah ada doa-doa khusus untuk mendatangkan jin? Ada. Ada ya Ibu. Doa apa itu? Tanyakan sama dukun. Allah. Ada, mesti menggunakan mantra-mantra dan segala macam. Ada, tanyakan soal itu sama dengan apabila seorang kena tindih oleh jin ketika hidupnya, ketika tidur, apa doanya? Langsung kamu membaca apa ta'awudz, membaca ayat kursi dan ayat kursi yang lain. Dan terjadi, itu tahu tindih. Langsung kamu baca, bacakan ta'awudz dan juga ayat kursi yang lain, dia akan hilang. Barakallah. Cukup insya Allah. Hah? Cukup ya? Terlalu sekali. Allah ya Pak. Nah ya, mungkin untuk sementara cukup sekian saja. Dan pembahasan-pembahasan jin sepanjang lama ya. Tapi paling tidak sekilas kita bisa mengetahui bagaimana dunia jin ini. Dan yang paling penting ialah ketika membahas masalah jin harus kembali merujuk kepada dunia Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, jika akan membahas tentang jin termasuk pembahasan yang baik, yang halus, yang kita tidak tahu bagaimana saya tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kata-kata yang menurut nasihat yang menurut nasihat. Sekarangnya, cukup sekian. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.